senyuman. Rasanya ingin mati. Di istana percaya, coba lihat lidahku, detak-detak jantungku berkata ku cinta kamu. Seindah senyummu begitu dahsyat, kau menggoncang jiwaku. Sungguh aku tergoda. Kita sama-sama tergoda. Indah senyummu begitu dahsyat, kau menggoncang jiwaku. Sungguh aku tergoda. Kita sama-sama tergoda. Terima kasih. Terima kasih. kita sama-sama tergoda. Percaya, coba lihat di dadaku, detak-detak jantungku berkata ku cinta kamu.